إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla wa ala. Dan marilah senantiasa kita menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga meninggalkan segala larangan-larangan Allah jalla subhanahu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seburuk-buruk umat adalah umat yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seburuk-buruk umat adalah umat yang selalu melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemaksiatan adalah perbuatan dosa, dan kemaksiatan adalah perbuatan yang menjadikan seorang hamba terjerumus ke dalam api neraka. Oleh karena itu, ada banyak dampak negatif yang membahayakan bagi seorang manusia jika dia senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dampak yang sangat berbahaya kepada manusia ketika dia selalu berbuat dosa, selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah terhalangnya dia dari ilmu yang bercahaya ini. Ilmu merupakan cahaya bagi seorang hamba. Apabila dia selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya dia telah menjadikan hatinya gelap, tidak ada cahaya di dalamnya. Karena ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan cahaya yang menerangi kalbu-kalbu manusia. Ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala duduk bersama gurunya Imam Malik rahimahullahu taala, kemudian beliau membacakan sebuah hadis, sebuah faedah, kemudian Imam Malik rahimahullahu taala memujinya dan mengatakan: "Inni arallahu qad alqa ala qalbika nuran fala tudfi'uhu bi dhulmatil ma'siyah." Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Sesungguhnya aku melihat bahwa Allah telah memberikan cahaya di dalam hatimu. Janganlah engkau memadamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat." Menunjukkan bahwa kemaksiatan akan menjadikan hati kita gelap dan menjadikan hati kita mati ketika kita terus-terus berada di dalam kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun, sehebat apapun kecerdasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, jika sudah berhadapan dengan kemaksiatan, maka pengaruh kemaksiatan itu akan menghalangi diri dari cahaya ilmu. sebagaimana Imam Asy-Syafi'i sendiri pernah mengatakan dan mengadukan tentang problemnya kepada seorang yang bernama Waqi'. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi, fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi." Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengadu kepada Waqi' tentang rusaknya hafalan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Waqi' menasihatkan kepada Imam Asy-Syafi'i untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan Waqi' rahimahullahu taala mengabarkan kepada Imam Asy-Syafi'i bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengaruh dari dosa dan maksiat yang kita perbuat. Ilmu senantiasa terhalang bagi kita. Kemudian pengaruh maksiat yang kedua adalah terhalangi seseorang dari rizki. Sebagaimana ketakwaan menjadikan rizki kita lapang, menjadikan rizki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya kemaksiatan juga menghambat dan menghalangi rizki seseorang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu." Sesungguhnya seseorang terhalangi rizki dikarenakan dosa yang dia lakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, jika kita ingin rizkinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin rizkinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan, maka tinggalkanlah kemaksiatan, tinggalkanlah dosa, perbanyaklah ketakwaan, dan perbanyak ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang berikutnya, pengaruh dosa dan maksiat yang selalu kita perbuat adalah urusan kita menjadi sulit. Setiap urusan yang kita lakukan selalu saja ada halangan, selalu saja ada problem. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, artinya kita berpaling dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kita melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang kita melakukan, kita diperintahkan kita meninggalkan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa inna lahu ma'isyatan dhanka," maka sesungguhnya kami akan memberikan kehidupan yang sempit baginya. Makna yang terkandung dari kehidupan yang sempit adalah termasuk di dalamnya rizki yang disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah berusaha, dia sudah berdagang, dia sudah berusaha mencari rizki, namun selalu tidak berhasil usaha yang dia lakukan. Selalu bangkrut, selalu tidak ada hasil keuntungan. Maka orang yang seperti ini, cobalah kembali mengingat tentang dosa-dosa yang telah dia lakukan, amalan-amalan keburukan yang dia kerjakan, amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala larang di dalam syariat-syariat ini. Kemudian juga makna kehidupan yang sempit adalah ketika dia memiliki urusan, selalu saja ada penghalang-penghalangnya. Ketika dia akan mengurus sesuatu, pasti ada saja yang menghalanginya. Sebagaimana ucapan salaf rahimahullahu taala, mereka mengatakan, Inni la a'si Allah fa ara dhalika fi khalqi dabbati wa imraati. Sesungguhnya aku melihat setiap aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tiba-tiba saja ada perubahan akhlak dari istriku dan juga perubahan dari hewan tungganganku. Maka kita jangan heran ketika hendak atau ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba saja dari keluarga kita, istri kita atau anak-anak kita, tiba-tiba ada perubahan akhlak, tiba-tiba berubah kepada kita. Maka itu pengaruh dari dosa yang telah kita lakukan. Begitu juga dari tunggangan kita, kendaraan kita, ketika kita terburu-buru atau kita punya urusan, ketika kita hendak memakainya tiba-tiba saja ada masalah, bannya bocor, atau tiba-tiba tidak bisa dinyalakan kendaraannya, atau yang lainnya yang bisa menghalangi kita dari urusan, atau yang bisa menghambat kita dari urusan kita, maka ini tentunya akibat dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita jalan keluar bagi segala urusan yang rumit. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Kemudian efek yang berikutnya adalah, ketika seseorang selalu bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hati dan badannya menjadi lemah. Badannya menjadi loyo. Dia sudah tidak bersemangat untuk bekerja. Begitu pula hatinya lemah. Dia sudah jarang atau sulit untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia beribadah dengan bermalas-malasan. Dia sholat dengan malas-malasan. Dia belajar dengan bermalas-malasan. Ta'lim dengan bermalas-malasan. Dan seterusnya. Demikianlah efek dosa yang telah dia lakukan dan maksiat yang dia kerjakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa untuk menjauhkan diri kita dari kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauhkan diri kita dari dosa-dosa yang Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita terjatuh di dalam dosa, maka bersegeralah untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa yang telah kita lakukan. Yang demikian itu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dosa kita, maka efek-efek tersebut kita harapkan tidak muncul dari diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dosa khusus yang seorang hamba lakukan yang Allah subhanahu wa ta'ala menipu dia di yaumul qiyamah nanti, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku mengetahui dari kalangan umatku akan datang di yaumul qiyamah membawa amalan kebaikan seperti gunung Tihamah, yakni sangat banyak amalan-amalan kebaikannya, namun Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan-amalan tersebut seperti debu yang berterbangan, artinya tidak ada gunanya amalan-amalan tersebut. Salah seorang sahabat mengatakan, siapa itu ya Rasulullah? Coba kenalkan kepada kami agar kita tidak termasuk dari mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah saudara-saudara kalian, dari kulit-kulit kalian. Mereka mengerjakan solat malam sebagaimana kalian mengerjakan solat malam. Namun mereka senantiasa bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika bersendirian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mereka menipu manusia di muka bumi ini. Mereka menipu manusia dengan amalan-amalan kebaikannya. Namun ketika dia tidak dilihat, dia kembali bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di yaumul qiyamah Allah kembali menipunya dengan amalan yang banyak seperti gunung Tihamah, dan dia juga senang. Namun ternyata amalan-amalan tersebut berubah menjadi debu yang berterbangan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita seperti orang-orang tersebut yang beramal soleh di hadapan manusia, namun ketika tidak dilihat manusia, dia kembali bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim,